Tok tok tok. Oke. Sekarang kita isi mausul. Kemarin isi isyarah sudah. Sekarang isi mausul. Bukan isi mausul ya, mausul saja. Karena ada mausul ismi, ada mausul harfi. Mausul ismi itu yang kita sebut isi mausul. Nah, mausul harfi ini jarang dipelajari atau memang enggak pernah dipelajari di yang levelnya cek-cek. Mausulul asma'il ladzil unsallati wal ya idza ma sunniya la tusbiti bal matalihi au lihil alama wa nunu in tusdad fala malama wa nunu min dzaini taini syuddida aidan wa ta'widun bidzaka kusida. Gitu ya. Mausul asma atau isim mausul apa saja? Alladzi, ya kan? Al unsa allati, kalau untuk perempuan itu allati. Alladzi berarti untuk laki-laki. Wal ya idza masunniya la tusbiti, dan ya yang ada di alladzi dan di allati la tusbiti. Hilang ya-nya. Enggak ada, enggak tetap ada di sono. Ya yang ada di alladzi dan di allati, ketika alladzi dengan allatinya ini dimusannakan, dijadiin dua, mausul untuk dua orang, ya-nya hilang. Bal matali matalihi aulihil alama, bahkan yang setelahnya ya itu jadi alamatnya, itu ya jadi alamat musannanya. Wanunu dan jadi alazani, jadi alamat rofa si alif dengan nunnya. Wanunu dan nun yang ada di alazani musanna intusdad falamalama, kalau ditasdidkan maka tidak tercela. Nunnya ditasdidkan kan alladzani alladzaini, gitu kan, allatani allataini, alladzani allatani dalam keadaan rofa, allataini alladzaini allataini dalam keadaan nasab dan jar. Sama seperti isim isyarah, seluruh isim isyarah itu mabni. Ini menurut jumhur ya. Seluruh isim isyarah itu mabni kecuali yang musanna. Hadzani, hatani itu mu'rob. Jadi ketika hadzani atau hatani ada inna sebelumnya, inna hadzaini. Gitu ya. Itu yang dipegang oleh jumhur. Walaupun ada yang berpendapat lain. Seperti misalkan di ayat inna hadzani lasahirani yuridani, inna tapi hadzani, kenapa harusnya kan inna hadzaini tapi di sini hadzani, itu i'rabnya rame bener. Lihat saja kitab-kitab i'rab, wah ini dihapus di apa dan seterusnya, isim inanya dihapus ini dan seterusnya, enggak ini tuh inna hadzaininya mabni dan seterusnya, wah rame bener di situ. Nah, tapi kita yang paling gampang tuh yang dipegang oleh jumhur itu apa? Hadzani dengan hatani itu mu'rab. Ketika ada inna atau min jadi hazaini, hataini. Nah, begitu juga dengan alladzani dan allatani. Semua isim mausul itu mabni kecuali yang musanna. Berarti yang musanna itu mu'rab. Alladzani ketika ada inna atau ada min jadi alladzaini. Allatani ketika ada inna atau ada min jadi allataini. Beres? Nah, kemudian nun yang ada di allazani dan di allatani ini kalau mau ditasdidkan itu enggak masalah. Jadi enam harokat. Allazani allatani. Nah, itu enggak masalah. Bagaimana kalau dalam keadaan nasab kan allazaini? Berarti alladzaini ya-nya mati ketemu dengan nun bertasydid, nun yang pertamanya mati juga. Jadi alladzaini. Gitu ya. Alladzata allataini. Gitu katanya. Wa nunu min dzaini taini syuddida aidon. Dan nun yang dari dzaini taini maksudnya adalah nun yang ada di hadzani hatani isim isyarah. itu enggak masalah ditasdidkan juga. Ini penyempurnanya harusnya kan disebutkan kan sama isim isyarat sebelumnya, tapi disebutnya di isim mausul. Jadi loncat. Ya. Jadi nun yang ada di isim isyarat yang musanna itu boleh ditasdidkan juga. Hazani. Bisa mengatakan begini, hazani, hatani. Boleh gitu. Wa ta'widun bidzaka qusida. Dan ta'wid iwad dan diganti dengan zaka qusida, itu yang dimaksud. Yan qasimul mausulu ila ismiyyin wa harfiyyin. Mausul itu terbagi menjadi dua. Mausul ismi atau isim mausul dan mausul harfi. Ya, mausul harfi itu contohnya seperti an. Kalau mausul harfi itu nanti jadi masdar. Walam yazkuril musannifil mausulatil harfiyata. Dan musannif tidak menyebutkan mausulat harfiyah. Mausul harfi enggak beliau sebutkan. Huruf mausul enggak beliau sebutkan. Wahiyah khomsatu ahrufin. Nah, ini mulainya dari mausul harfi dulu kalau di alfiyah. Karena enggak disebutkan, kita sebutkan pertama kali mausul harfi. Yang pertama adalah ahaduha. Yang pertama dari mausul harf itu adalah an al-masdariyah. An, ya, an yang sering kita pakai itu kan, jadi masdar muawwal. Watu sholu bil fi'li al-munsorifi. Nah, si an ini dia disambungkan dengan fi'il munsorif. Ya. Ada isim munsorif, ada isim ghair munsorif gitu kan. Nah, fi'il pun ada. Ada fi'il munsorif, ada fi'il ghair munsharif, fi'il jamid disebutnya itu ya, jamid dengan munsharif. Kalau fi'il yang tidak munsharif ya berarti enggak ada madi mudorengnya, fi'ilnya jamid dia, madi-madi saja, kemudian amr-amr saja. Seperti misalkan laisa, laisa fi'il madinya apa? Kagak ada fi'il madinya, jadi laisa, an tidak masuk ke laisa. Atau seperti ta'al, ta'al kan fi'il amr. Ada fi'il madinya enggak? Kagak ada, hanya fi'il amrnya saja. Gitu ya. Madian baik itu fi'il munsharif yang madi, jadi an ini enggak hanya masuk ke fi'il mudhari saja. Bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari, bisa masuk ke fi'il amr. Bukan fi'il amr, fi'il amr, tuker ya. Ya. Nah, hanya permasalahannya adalah kalau an masdariyah ini masuk ke fi'il madi dan ke fi'il amr, gak ngasih pengaruh. Kok an masuk ke fi'il madi kok gak ngasih pengaruh? Kok an masuk ke fi'il amr gak ngasih ke pengaruh? Ya karena fi'il madi dan fi'il amr itu mabni. Tapi ketika an ini masuk ke fi'il mudhari, baru ngasih pengaruh menasobkan fi'il mudhari. Kenapa? Karena fi'il mudhari mu'rob. Gitu ya. Contoh, ajibtu min an qama zaidun. Ya. Ajibtu min an qama zaidun. Nah, an qama zaidun itu, qama zaidun itu kan jumlah fi'liyah. Ya kan? Qama zaidun itu jumlah fi'liyah. Nah, itu pakai ada an-nya di situ, ada masdar muawwal. Jadi bisa ngucapinnya begini. Ajibtu min qiyami zaidin. Ajibtu min qiyamin zaidin. Ajibtu tu saya takjub. Ya. Fi'ilnya fi'il lazim. Beda kalau a'jabani. Kalau a'jabani lain lagi. Ya. Ajibtu tu saya takjub. Nah, saya takjubnya itu dari apa? Ada minnya. Gitu ya. Kalau a'jabani, a'jaba kemudian fa'ilnya, kemudian maf'ulun bihinya. Kalau a'jaba. A'jabani qiyamu zaidin. Nah, qiyamu zaidin jadi fa'il a'ni, di situ domir ya, di situ jadi maf'ulun bihinya. A'jabani, a'jabari, sering dengar ya kan? Ah, yu'jibuni dan seterusnya. Tapi kalau ajibtu itu fi'ilnya fi'il lazim, saya takjub. Nah, yang menyebabkan takjubnya apa? Ada minnya di situ. Ajibtu min an qama zaidun. Saya takjub dari berdirinya si Zaid. Gitu ya. Nah, berdirinya sudah lewat. Ya. wa mudhari'an. An ini juga masuk ke fi'il mudhari'. Contoh, ajibtu min an yakuma Zaidun. Apa perbedaan dimasukkan ke fi'il baik madhi mudhari' amr dan perbedaan dimasukkan ke masdar? Kenapa sih tidak mengatakan ajibtu min qiyami Zaidin? Kalau ajibtu min qiyami Zaidin, min qiyami Zaidin, maka enggak ketahuan ini berdirinya itu kapan. Ya kalau masdar kan isim, isim kan enggak terikat dengan waktu. Nah, yang membuat saya takjub itu apa? Berdirinya si Zaid. Bodoh amat mau berdirinya itu sudah lewat, sedang, atau misalkan fi'il amr. Nah, tapi kalau pakai fi'il, jadi lebih spesifik. Yang membuat saya takjub itu adalah, tadi berdirinya si Zaid yang tadi tuh, itu yang membuat saya takjub. Kenapa? Karena berdirinya oleng, misalkan. Karena berdirinya condong, misalkan. Karena berdirinya setengah badan, misalkan. Tadi atau sekarang, maknanya sama, hanya beda waktu. Kalau pengen ada waktunya, maka pakai an dan fi'il. Kalau pengen gak ada waktunya, pakai masdarnya. Gitu, gampang. Nah, ajibtu min an yakuma Zaidun. Saya takjub dari ya sedang berdirinya si Zaid. Wa amron, dan masuk ke fi'il amr. Contoh, asyartu ilaihi bi ankum. Itu ya. Asyartu ilaihi bi ankum. Saya menunjuk kepadanya supaya berdirilah. Ya kan? Ya enggak? Kum kan fi'il amr, domir anta gitu kan? Nah, ilaihi, ilaihi. Hi-nya itu kan ke orang ketiga. Ya. Saya menunjuk kepadanya supaya dia itu berdirilah. Jadi ada apa? Ada cerita di dalam cerita. Pertama, ketika saya mengatakan asyartu ilaihi bi ankum, asyartu ilaihi bi ankum, dia ngomong sama tembok atau sama lawan bicara. Setiap contoh kalimat itu asumsinya itu dua orang lagi ngobrol, gitu kan? Nah, berarti yang mengatakan asyartu ilaihi bi ankum dia orang pertama. Ya kan? Nah, dia kan enggak mungkin ngobrol sendirian, ngomongin asyartu ilaihi bi ankum sendirian sama tembok, kan? Dia ngomongnya itu ke orang yang kedua. Ya kan? Nah, dia mengatakan ke orang kedua begini. Asyartu ilaihi bi ankum. Ya kan? Nah, di situ ada hi orang ketiga. Kemudian ada bi ankum fi'il amr orang kedua. Tapi si orang kedua ini paham kalau bi ankum ini bukan untuknya. Bukan untuk si orang kedua, bukan untuk lawan bicara, tapi buat orang ketiga. Saya menunjuk kepadanya supaya dia itu berdiri, itu maksudnya. Nah, ini memang agak susah dipahami dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Bi ankum. Kemudian berikutnya. Oh, di situ ada footnote. Nah, dia situ lihat. Kalau yang di yang ada footnote Muhammad Mujahidin Abdul Hamidnya ya. Beliau mengatakan begini, beliau mengomentari contoh untuk yang ini ya. Contoh untuk an yang masuk ke fi'il amr. Ikhtalafal ulama'u fi an ad-dakhilati ala fi'lil amri fi nahwi hadzal misali. Ulama berbeda pendapat dalam masalah an yang masuk ke fi'il amr seperti contoh ini. Faqala qaumun minhum sibawaihi, berkata sebagian orang diantaranya itu adalah al-imam sibawai, hiya masdariyah muawwala lima ba'dahum bismin yakunu majruran bil ba'il mazkurati. Nah, dia adalah si an itu adalah an masdariyah yang bukan muawwala ya, muawwilah lima ba'daha, yang menakwilkan apa-apa yang setelahnya, bismin yakunu majruran bil ba'il mazkurati, dengan ditakwil dengan isim yang dijarkan dengan ba, yang si ba-nya itu ada di situ ya. Bi ada di situ kan, bi. Ye, ada ba-nya. Asyartu ilaihi bi. Li anna harfal jari yatatallabu, dikarenakan huruf jar itu yatatallabu al isma, itu nuntut harus ada isim. Sedangkan di situ adalah an koma, bukan isim, gitu kan? Fa illam tujadil ba'u fil lafdi, kalau tidak ada ba di dalam lafadznya, fahiya muqaddaratun, maka ya diperkirakan saja ada. Jadi kalau yang lain kan tidak ada ba-nya nih. Ajib tumin ajumin. Nah, kalau ini pakai ba katanya harus ada ba-nya. Jadi bukan begini, asyartu ilaihi ankum bukan, tapi bi adabinya bi ankum. Wa qala qawmun minhum az-Zamakhsyariyyu, berkata sebagian yang lain di antaranya adalah Imam Az-Zamakhsyari yang nulis tafsir Al-Kasyaf, illam tuzkaril ba'u, kalau ba'nya tidak disebutkan fahiya mufas siratun nadhiruha, maka yang semisalnya itu menafsirkannya. Fi qawlihi fahiya mufassiratun, maka si ba'nya itu mufassira. Nadhiruha contohnya adalah salah ya. Itu ada koma, mufassiratun koma. Nadhiruha fi qawlihi ta'ala, contohnya yang semisalnya itu adalah ayat wantalaqal mala'u minhum an imshu. Ya kan? Harusnya kan begini. Wantalaqal mala'u minhum bi an imshu kan dari masa yamshi ya enggak? Masya yamshi, fi'il amarnya itu adalah imshi, imshiya, imshu. Karena tamshi, tamshiyani, tamshuna. Berarti fi'il amarnya adalah imshu. Wantalaqal mala'u minhum an imshu wasbiru, gitu kan? Nah, di situ tidak ada bi-nya. Padahal kalau menurut si Bawe harus ada bi-nya. Bi-nya disebutkan. Kalau bi-nya tidak ada, maka perkirakan itu ada tapi enggak disebutkan. Tetap pokoknya harus ada bi. Terlihat atau enggak terlihat, ada bi-nya. Gitu ya. Zahir atau muqaddar itu harus ada bi-nya. Tapi kalau menurut si Bawe enggak. Kalau ba-nya tidak ada, ya kan huruf jar ba-nya tidak ada, maka dia bukan masdariyah, tapi mufassirah. Gitu ya. Fa in taqaddama 'alaiha harful jarri fa hiya masdariyah, tuh kan. Kalau didahului oleh huruf jar maka an di situ adalah masdariyah, bukan an mufassirah. Wa qala qaumun hiya zaidah, berkata kaum yang lain. Berarti ada tiga pendapat. Ba-nya itu adalah zaidah tambahan saja. Wa makna bi an qoma bi lafdikum, makna dari bi an kum adalah kum, lafaz kum itu sendiri. Itu katanya. Ikhtilaf yang puyeng. Enggak terlalu kita pahami perbedaannya karena kita zauq lugahnya kurang. Fa in waqa'a ba'daha fi'lun ghairu mutasarrifin, kalau terletak setelah an itu adalah fi'il ghair mutasarrif, nahu qawlihi ta'ala contoh seperti firman Allah taala wa an laisa lil insani illa masa'a, itu katanya an ini hanya masuk ke fi'il mutasarrif. Ini ada contoh di Al-Qur'an. An masuk ke laisa. Laisa kan fi'il jamid. Atau contoh yang lainnya. Wa an asa. Asa emang ada fi'il mudorinya? Enggak ada asa tuh, fi'il madinya saja. Asa ya asau. Asaitum dan seterusnya. Wa an asa an yakuna qad iktaraba jaluhum. An masuk ke asa. Nah, maka apa katanya? Fahiyya mukhaffafatun min tsaqilah. Itu adalah inna dengan ana tapi yang ditakhfif. Gitu. Asalnya begini. Wa anna laisa lil insani, gitu asalnya. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Gitu ya. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Isim annanya mana? Isim annanya adalah masa'a. Khobar annanya mana? Khobar annanya adalah laisa lil insani. Khobarnya berupa khobar jumlah yaitu laisa lil insani. Tapi dibulak balik kemudian pakai adatul hasr jadi puyeng. Itu bukan an dan laisa tapi dari anna dan laisa. Nanti ketika kita nyampe ke anna ke inna wa akhwatuha, nanti ada bab meringankan atau tidak mentasydidkan, mentakhfifkan inna dengan anna. Anna menjadi an, inna menjadi in. Bukan in jika, tapi in dari inna. Bukan an masdariyah, tapi an dari anna. Gitu. Nah, lihat di sini. Fahiya mukhaffafatun minats tsaqilati. Maka itu adalah anna yang ditakhfif, dihilangin nunnya satu jadi enggak bertasdid. Berarti wa an'asa an yakuna qad iktaraba ajaluhum. Berarti isim annanya mana? Itu kan wa an'asa an yakuna qad iktaraba ajaluhum. Mungkin. Nah, ini kalau i'rabnya sudah begini puyeng ini isim anna. Kalau memang dia itu dari anna, isim annanya mana? Dia hapus apa dan seterusnya, baca i'rabul Quran. Maka saya sudah bilang, kalau sisi nahu dari Al-Qur'an saya enggak terlalu nguasain banget, enggak terlalu ketebak, enggak terlalu kedetek. Tapi kalau sisi sorof dari Al-Qur'an saya tahu. Bisa dibilang 98% lah. 98% sisi sorof yang ada di Al-Qur'an saya tahu. Tapi kalau sisi nahunya puyeng, ada yang dihapus, ada yang diapa, tukar maju mundur, itu baru baca tafsir. Fathul Qadir tentu saja ya. Yang tafsir Ibnu Katsir, tapi dia maksud tafsir Ibnu Katsir kagak ada. Iyalah, tapi Ibnu Katsir masih sisi lugahnya sedikit. Ada tapi sedikit. Kalau pengen yang steng-steng, tip-tip-tip, tafsirnya Fathul Qadir. Nah, anak-anak apa yang Setiu Ahwat yang semester 5 itu kan sudah mulai masuk ke Fathul Qadir. Puyeng mereka kenapa? Karena apa? Diirob dulu, dipreteli dulu. Ini adalah hal ini apa? Tamyiz dan seterusnya. Enggak mudeng kenapa? Karena lemah bahasa Arabnya. Mereka tuh pengennya tuh tafsir tuh kayak Ibnu Katsir. Tafsir hadis beres. Ini beres atau kayak tafsir jalalain juga puyeng di ada sisi bahasanya. Nah, tapi kalau tafsir Fathul Qadir itu 50-50, dipreteli dulu sisi bahasanya. Sisi qiraatnya, sisi bahasanya. Wah. Puyeng dah. Oke ya, itu adalah an masdariya. Itu harfu mausul. Berikutnya, wa minha dan di antara harfu mausul yang lainnya adalah anna. Gitu ya. Wa tusalu, kenapa bukan inna? Ya kan? Kenapa bukan? Karena inna mah di awal. Kalau anna mah di tengah. Ya, jadi dihitungnya itu masdar. Wa tusalu bismiha wa khobariha. Dia menyambungkan antara isimnya dengan khobarnya. Gitu ya. Contoh, ajibtu min anna Zaidan qaimun. Sama artinya dengan ajibtu min an qama Zaidun. Hanya ini pakai jumlah ismiyah. Digunakan apa enggak? Ah, tentu saja yang sering digunakan oleh orang-orang itu adalah yang standar. Ajibtu min qiyami Zaidin itu yang standar. Yang rumit-rumit kayak gini mah cuma sekedar tataran teori contoh saja. Ajibtu min anna Zaidan qaimun. Ya. Tidak boleh begini. Ajibtu min Zaidin qaimin. Ah, itu juga bisa, ya kan? Saya takjub dari Zaid yang sedang, berarti bukan pekerjaannya tapi Zaidnya. Zaid yang sedang ber. Tapi kalau ini enggak jumlahnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, contohnya adalah firman Allah Ta'ala, awalam yakfihim anna anzalna. Ya. Anna anzalna itu jadi fa'il dari yakfihim. Apakah enggak cukup bahwasanya kami sudah menurunkan? Nah, bahwasanya kami sudah menurunkan itu fa'il dari yakfihim. Him itu maf'ulun bihi dari yakfi. Yakfi fi'il mudhari majzum. Wa alam atu jazmi hadhu arfi'illah. Wa anna al-mukhaffafatu kal-musaqqala. Dan an yang mukhaffafah sama seperti yang musaqqala. Fungsinya sama, masdari juga. Wa tusalu bismiha wa khobariha lakin ismuha yakunu mahzufan. Gitu katanya. Akan tetapi isimnya itu dihapus. Wasmul musaqqalati madhkurun. Gitu. Kalau pakai an yang mukhaffafah, isimnya dihapus, isim anaknya. Tapi kalau yang musaqqala, isim anaknya harus disebutkan. Ya, itulah kekalahan ulama nahwu ya. Orang zaman jahiliyah ngomong, lu ngomong rumit banget sih pakai teori, gue emang ngomong aja. Kenapa? Ya mereka yang punya bahasa lah. Orang Arab zaman jahiliyah tuh ngomong aja. Sama seperti orang daerah, orang Sunda misalkan. Kan ada pelajaran bahasa Sunda. Puyung dipelajarin teorinya. Lah kita mah gak puyung, kenapa? Ya itu bahasa kita sehari-hari ngomong aja kan. Pelajaran bahasa Indonesia, gitu kan. Nah, kita mah bahasa Indonesia ngomong begini, nyusun kalimat tuh harus begini, ini apa dan seterusnya kan. Tapi bagi orang asing, bahasa Indonesia susah sekali. bagi orang Arab atau bagi orang Barat gitu kan, belajar bahasa, aduh puyeng sekali belajar bahasa bahasa Indonesia ya, nggak paham-paham. Kenapa ya? Karena bukan bahasanya. Nah, bagi kita orang Indonesia ya itu maksud dari sananya sudah begitu gitu kan, nggak puyeng apa ya, kita ngomong-ngomong aja kan. Kenapa ya? Karena itu bahasa kita sehari-hari. Nah ini ulama nahu tuh ingin melogiskan apa yang biasa diucapkan oleh orang Arab. Ini jadi logis kan, asalnya tuh begini, kenapa sih begini, ini dan seterusnya, kebiasaan mereka tuh melihat ke kebiasaan orang Arab seperti apa, kebiasaannya apa, dikasih teori dan seterusnya. Biar jadi logis, biar jadi sebuah ilmu yang tertata rapi. Kalau nggak begitu kan bisa sembarangan, bisa aja. Nah, nggak ada ulama bahasa Indonesia tuh kayak begitu. Ada tidak ulama bahasa Indonesia yang tahu detail banget kan, ngurut. Nah, ulama bahasa Indonesia itu paling cuman ya bikin kalimat begini, nggak sampai kata perkatanya itu nggak tahu dengan detail. Ya, kalau ulama bahasa Arab tuh, ulama lugo bahasa Arab tuh lain. Dia tuh hafal kamus. Ada nggak ulama bahasa Indonesia yang hafal kamus? Enggak kan? Asalnya dari apa dan seterusnya. Bahkan kemarin saya kan iseng baca-baca yang matan Abu Syuja, ya kan? Yang Kifayatul Akhyar. Saya baca matan yang lain. Kita kan kemarin mengenai air yang najis kan, di situ kan ada zubab itu apa? Lalat masuk gitu kan, lalat itu kan gak ada darahnya, bangkai lalat masuk ke air bagaimana, bisa apa enggak gitu kan. Nah, di buku yang saya baca Baijuri iseng-iseng dia, iseng lagi ngebahas masalah ini, karena mungkin lagi pas kebenaran lagi ngebahas lalat ya, dia iseng nyebutin, lalat itu asalnya dari kata apa? Lalat itu katanya asalnya itu dari kata zub dan aba, gitu kan, zub dan aba, zub itu artinya pergi, aba itu balik lagi, jadi sebutnya zubab, zubab, gitu kan. Ini hewan zubab, balik pergi, ya udah disebutnya tuh zubab. Ya lalat kan gitu kan, diusir balik lagi gitu kan. Jadi istilahnya tuh orang Arab tuh apa, setiap kata yang mereka sebutkan itu nggak sembarangan. Ada ininya, ada filosofinya. Misalkan kita nyebut mobil, kenapa disebut mobil? Enggak tahu, pokoknya mobil aja. Ya, nah kalau orang tuh enggak. Kenapa disebut mobil? Karena asalnya dari ini dan seterusnya. Kenapa disebut sayyaro? Ya karena dia banyak melakukan siar, jalan-jalan, gitu kan? Dan seterusnya. Ya kan? Kalau kita mah enggak. Kenapa disebut pulpen? Ya itu terdiri dari pull dan pen, ya, ya kan? Itu udah mungkin dari bahasa Inggris, ya kan? Di pull kemudian ada pennya, ya kan? Jadi pulpen. Bisa jadi, bukan asli produk bahasa Indonesia. Apa yang produk asli bahasa Indonesia? Misalkan seperti apa yang produk asli bahasa Indonesia? Seperti batu. Kenapa batu disebut batu? Ya, terdiri dari badan tuh, enggak kan? Batu mau batu aja. Nah, kalau bahasa Arab tuh enggak. Ya, itu tadi lah, lalat yang kecil aja ada asal usulnya, ya kan? Dijelasin, itu kan asal katanya kan? Terdiri dari zub dan ab. Zub tuh pergi, ab tuh balik lagi, gitu kan? Roja'a. Zahaba wa roja'a, gitu kan? Bulak-balik. Kemudian disebutkan, lalat ini hewan yang paling bodoh dan seterusnya. Wah, banyak ngebahas mengenai lalat, hampir satu halaman. Aduh, saya bilang iseng bener gitu kan, kalau menurut kita kan. Lalat tuh begini, nyebutin riwayat-riwayat yang lemah tentu saja. Hiburannya saja. Saya baca sekilas, pas baca yang situnya kan kitabnya kan, gak tahu bagian mana yang akan kita baca kan. Pas baca yang situnya kan, ngebahas mengenai lalat. Nah, asal usulnya yang saya baru tahu tuh ya. Gitu. Berikutnya, harfu mausul yang berikutnya. Berikutnya adalah kai. Ya, kai yang menasabkan fi'il mudhari. Wa tusalu bi fi'lin mudhari'in faqat. Kalau kai itu hanya memausulkan isim fi'il mudhari' saja. Mithlu, seperti contohnya adalah jitu likai tukrima Zaidan. Saya datang supaya engkau memuliakan Zaid. Jita mungkin maksudnya ya, bukan jitu di sini, tapi di sini jitu. Saya datang supaya kamu memuliakan Zaid. Bisa jadi, ya kan? Alasan kedatangannya apa? Ya supaya kamu memuliakan Zaid. Karena kalau saya enggak ada, kamu enggak muliain Zaid. Jadi saya plototin supaya kamu muliain Zaid. Saya awasin kamu supaya kamu muliain Zaid. Bisa jadi. Dan diantara yang berikutnya adalah harfu mausul yang berikutnya adalah ma. Watakunu masdariyatan wa zorfiyatan. Ma di sini bisa jadi masdariyah dan zorfiyah. Contoh, La ashabuka madumta muntariqa. Saya tidak akan menemanimu selama engkau muntariqa. Ya, selama engkau bepergian. Gitu. Nah, jadi satu kesatuan. Madama. Karena wahwatuha kan banyak tuh. Ya kan? Ada madama, ma bariha, ma fatiha dan seterusnya. Apakah semua ma yang ada di situ sama? Enggak. Ada maknya itu yang ma'nafiyah, ada maknya itu yang ma mausula, ya kan? Kana laisa soro, kemudian asbaha, kemudian adha, ya kan? Kemudian amsa, kemudian bata, kemudian zolla, ya kan? Nah, ada mazala, kemudian ma bariha, ma fatiha, ma infaqa, sama ma dama, itu kan? Ada ma. Nah, apakah mak yang ada di kana wahwatu ini sama? Enggak. Ada mak yang masdariyahnya di situ. Nah, yang ini yang madama, yang ma masdariyah. Ai muddata dawamika muntaliqan. Yaitu apa? Selama, jadi zorob. Zorobnya zorob zaman. Dia masdar juga zorob zaman. Selama tenggang waktu dawamika muntaliqan. Selama tenggang waktu kamu bepergian. Itu ya, yang masdariyah juga zorfiyah. Ada juga yang masdariyah tapi ghair zorfiyah, tapi bukan keterangan waktu atau keterangan tempat. Contohnya seperti ajibtu mimma darabta zaidan. Nah, mak di sini bukan mak, kalau mak yang masdariyah, kalau mak yang zorfiyah yang keterangan waktu itu yang kana wahwatuha. Di sini enggak disebutkan. Nah, ada maknya itu mak harfiyah. Ya ini kenapa? Ini agak susah dipahami ya. Yang kemarin antum tanyain tuh. Karena kita tuh terbiasa dengan maknya itu yang ma isim mausul yang artinya apa-apa. Ya kan? Misalkan begini. Ro'aitu ma ro'aita. Artinya apa? Saya melihat apa yang kamu lihat. Nah, ma di situ ma isim mausul. Bukan ma harfu mausul. Ya? Ro'aitu ma ro'aita. Saya melihat ma di situ jadi maf'ulun bihi dari ro'aitu. Ma isim mausul, ro'aita jadi silah mausul. Ya. Robitnya mana? Ada hu-nya dihapus, boleh nanti ada di depan ya. Asalnya begini, ro'aitu ma ro'aita. Hu-nya kembali ke si ma. Hu kan isim, kembali ke isim lagi. Nah, tapi kalau ma yang di sini ini huruf. Tidak menjadi fa'il, tidak enggak punya posisi, huruf jadi huruf pasar saja. Begini cara menerjemahinnya. Ajibtu mimma darabta Zaidan. Saya takjub dari terjemahinnya bagaimana? Dari bukan begini. Dari apa-apa yang kamu bukan. Maka terjemahannya adalah terjemahan masdar muawwal. Sama seperti begini, ajibtu min darbika Zaidan gitu. Ajibtu min dorbika Zaidan. Min dorbika Zaidan. Masdar kan dorbintu ya kan? Masdar dimudhofkan ke fa'il, Zaidan jadi maf'ulun bihinya. Dari si masdar tadi. Watu solu bil madi kama masala. Kemudian disambungkan dengan fi'il madi sebagaimana dicontohkan. Wabil mudori. Dan disambungkan juga dengan fi'il mudore. Contoh, la ashabuka ma yakumu Zaidun. Tentu saja. Kalau an ini hampir sama dengan an. Hanya saja kalau an itu menasabkan fi'il mudhari, kalau ini enggak. Gitu ya. La ashabuka ma yakumu Zaidun. Kemudian wa ajibtu mimma tadribu Zaidan. Mimma tadribu Zaidan. Saya takjub dari memukulnya kamu si Zaid. Pemukulan kamu ke si Zaid, nah itu yang membuat saya takjub. Itu memang. Bukan apa-apa yang kamu pukul. Bukan isim. Ini diterjemahkan adalah masdar. Contoh. Bimana su yaumal hisab. Ya, bimana su yaumal hisab. Nah, maknya di situ adalah mak harfu mausul. Bukan mak di situ artinya itu apa-apa. Bukan dikarenakan apa-apa yang sudah mereka lupakan. Ini ya. Kenapa mereka itu disiksa? dikarenakan apa yang mereka lupakan. Enggak, bukan apa yang mereka lupakannya, tapi karena melupakannya itu sendiri, karena pekerjaan melupakannya, karena pekerjaan mereka melupakan hari hisab. Nah itulah mereka disiksa, bukan mereka melupakan hari, melupakan apa-apa. Nah yang di penyebab baknya di situ bak sababiah ya, baknya di situ bak sababiah penyebab. Nah yang menyebabkan mereka diazab itu bukan apa-apa yang mereka lupakan, tapi pekerjaannya itu sendiri yang membuat mereka itu diazab. Bimana su yaumal hisab, dikarenakan mereka melupakan, melupakannya mereka hari hisab, itu maksudnya. Wabil jumlah al ismiyah, nih bahkan mak di sini masuk ke jumlah ismiyah. Kalau an kan enggak, ya enggak. Ini hampir mirip dengan an, hanya perbedaannya kalau an tuh menasabkan fi'il mudhari, kalau mak enggak. Kalau an hanya masuk ke fi'il. Nah, kalau mak tuh masuk ke jumlah ismiyah. Contoh, ajibtu mimma zaidun qa'imun. La ashabuka ma zaidun qa'imun. Saya takjub dari berdirinya si Zaid. Saya tidak akan menemani kamu selama kamu saya tidak akan menemani kamu ma zaidun qa'imun. Maknya di situ bukan mak yang artinya tidak, bukan. Maknya bukan mak masdariyah, bukan mak nafiyah. Bukan mak nafiyah ya, maknya adalah mak masdariyah, bukan mak istifhamiyah maksud saya. Gitu ya. Wa huwa qalilun. Nah, kalau mak yang masuk ke isim mausul, ke jumlah ismiyah itu sedikit, jarang terjadi. Yang mana? Jadi terjemahkannya jadi masdar, masdarnya saja, masdar biasa saja. Kan teliti banget, detail banget. Padanan bahasa Indonesia-nya bingung, kenapa? Karena bahasa Indonesia tuh nggak terlalu detail banget. Jadi padanannya begitulah. Ajibtu mimma Zaidun qa'imun. Jadi saya takjub dari ya si Zaid berdiri, berdirinya Zaid berdiri itu saya takjub. Wa aksaru ma tusalu adzorfiyatu almasdariyatu bilmadi au bilmudori'i almanfi bilam. Paling banyak ma dimausulkan, mak mausul, mahafu mausul yang juga zorfiyah, juga masdariyah, itu di fi'il madi atau di mudore yang dinafikan dengan lam. Contoh, la ashabuka malam tadrib zaidan. Ada lamnya ya. Saya tidak akan menemani kamu selama kamu masih sering mukul si Zaid. Wa yaqillu wasluha ani almasdariyah, dan sedikit sekali wasol dari ma yang masdariyah bil fi'lil mudhari illazi laisa manfiyan bilam, di fi'il mudhari yang tidak dinafikan dengan lam. Tentu saja ini jarang-jarang kita ketemu. Puyeng lewat enggak apa, yang penting kita baca dulu semua. Kalau muncul lagi, baru kita minimal pernah tahu posisinya di sini, di alfiyah di bab mausul. Contoh misalkan seperti la ashabuka ma yakumu zaidun. Kalau tadi kan pakainya kan fi'il madi, ya enggak? Nah, kalau pakai fi'il mudhari katanya tuh ada, harus ada lamnya. Sedikit kalau masuk ke fi'il mudhari enggak ada lamnya. Banyaknya itu masuk ke fi'il mudhari ada lamnya. Gitu. Kemudian mengutip dalilnya. Dalilnya adalah jangan harap dari Al-Qur'an, kagak ada, dari syair. Utawifu ma utawifu summa awi ila baitin qa'idatuhu lakai. Artinya apa? Baca sendiri no di situ takhrijnya ya. Nah, di situ ada utawifu ma utawifu. Utawifu fi'il mudhari dhamir ana. Ma di situ masdariyah. Ya. Saya berputar-putar. Ya, selama saya berputar-putar. Gini, kan? Summa awi, kemudian saya awayakwi itu berlindung ya. Nah, maknya di situ tidak pakai, maknya di situ tidak pakai nafi. Ya. Harusnya begini, utawifu malam utawif. Gini, ya. Seperti contoh di atas ini mah enggak. Puyang berikutnya. Wa minha lau, dan di antara harfu mausul juga adalah lau. Lau ini syartiyah, harfu syartin. Kalau syarat yang lainnya itu menjazmkan fi'il mudhari, kalau lau enggak. Waktu solu bil madi, lau ini masuk ke fi'il madi. Contohnya misalkan waditu lau koma Zaidun. Saya menginginkan kalau saja si Zaid itu berdiri. Ya. Dia jadi masdariya, jadi maf'ulun bihi dari waditu. Wal mudari'inahu waditu lau yakumu Zaidun. Wadda fi mudarinya apa? Wadda. Kenapa pakai yu? Sulasi mujarrad tuh enggak ada yang yu. Saya kan bilangnya wadda, wadda mujarrad, ya kan? Kenapa dimulai dengan yu? Enggak ada yang yu. Wadda tuh ya. Wadda ya waddu. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah gitu kan? Nah, wadda ya waddu wazannya apa? Kalau madda ya muddu fa'ala yaqulu, ya kan? Nah, wadda ya waddu wazannya apa? Fa'ala yaf'alu, bagus, ngaco. Fa'ala yaf'alu, fathah-fathah, itu punya syarat, huruf izhar. Ain fi'il atau lam fi'ilnya. Ini ain fi'ilnya huruf dal. Lam fi'ilnya huruf dal. Jadi gak mungkin dari fa'ala yaf'alu. Dia dari fa'ila yaf'alu. Dia dari wadida, bukan dari wadada. Fi'il mudhari'nya jelas, fathah, yaudadu. Ya kan? Wadida, yaudadu. Nah, fi'il madinya bukan dari wadada. Karena dari fa'ala yaf'alu itu harus ada huruf izharnya. Ini kan ain fi'ilnya huruf dal. Lam fi'ilnya huruf dal. Gak ada huruf izharnya. Gak mungkin masuk ke fa'ala yaf'alu. Berarti dia dari wadida. Makanya lihat mudhari'nya. Wadidtu. Karena dia memang dari wadida. Gitu ya. Wadidtu. Lau yakumu Zaidun. Berikutnya. Faqaulul musannifi, maka perkataan beliau mausulul asma'i, mausul asma ihtirazun minal mausulil harfi, itu pengecualian dari mausul harfi. Wa huwa, apa mausul harfi itu? An, anna, kai, ma dengan lau, itu mausul harfi, ya. Enggak paham mausul harfi enggak masalah. Yang paling penting memang mausul ismiyah. Wa alamatuhuna, ciri mausul harfi itu apa? Sihatu wuku ilmas dari mauqi'ahu. Gampangnya begini dah. Gampang bahwasanya tahu itu tuh adalah mausul harfi atau bukan. Apa? Bolehnya, sahnya meletakkan masdar di pengganti sebagai dari si huruf mausul tadi. Huruf mausulnya diganti jadi masdar. Kenapa? Karena si huruf mausul ini adalah masdar muawwal. Huruf mausul dengan fi'il yang ada di depannya atau dengan isim yang ada di, dengan jumlah ismiyah yang ada di depannya, atau huruf mausul dengan jumlah fi'liyah yang ada di depannya, atau huruf mausul dengan jumlah ismiyah yang ada di depannya, itu jadi masdar muawwal. Jadi bisa digantikan dengan masdar asli. Nah, itu cara mengetahui dia itu huruf mausul atau bukan. Gitu ya. Seperti misalkan waditu lautakumu, maksudnya apa? Waditu kiamaka gitu. Lautakumunya diganti dengan kiamaka. Takumu fi'il masdarnya kiam. Karena takumu fi'ilnya domir anta, maka si kiam ini masdar dimodofkan ke fa'ilnya, yaitu anta kiamaka. Gitu ya. Kemarin kan kita sudah bahas, ya kan? Yang ditanyain sama siapa namanya itu topik, ya kan? Nah, saya bahas sekarang, karena pas lagi di sini. Fi'il itu ada dua, lazim sama muta'addi, paham? Paham. Setiap fi'il punya masdar, paham? Paham? Paham, oke. Setiap fi'il punya masdar, setiap fi'il ada fa'ilnya, paham? Paham. Nah, cuman kalau fi'il lazim itu enggak ada maf'ulun bihnya, fi'il muta'addi ada maf'ulun bihnya, gitu kan? Ini yang standar, paham sini? Nah, sekarang kita otak-atik masdarnya. Oke, sebelum ke masdar saya sempurnain lagi. Kita ulangi lagi ya. Fi'il itu ada dua macam, ada lazim, ada muta'addi, ya kan? Setiap fi'il itu punya fa'il. Yang punya maf'ulun bihi hanya muta'addi. Setiap fi'il baik yang lazim atau yang muta'addi itu punya masdar, gitu kan? Nah, fi'il dengan fa'il, fi'il dengan fa'il dan maf'ulun bihinya itu jumlah ismiyah. Oke? Nah, sekarang kita ke masdarnya. Itu yang dasar, ya kan? Nah, sekarang kita ke masdarnya. Masdar dari fi'il lazim, masdar dari fi'il lazim ini hanya bisa dimudofkan ke fa'ilnya. Ini hanya bisa dimudofkan ke fa'ilnya. Kenapa tidak bisa dimudofkan ke maf'ulun bihnya? Karena emang enggak punya maf'ulun bihi, kan fi'il lazim. Contoh, fi'il lazim itu seperti jalasa yajlisu. Ya kan? Masdarnya julusun. Ya kan? Julusun itu kan duduk. Siapa yang duduknya? Yang duduknya kan misalkan anta. Ya kan? Nah, misalkan begini. Duduknya kamu, ya kan? Duduknya kamu lebih baik dari berdirinya kamu, gitu kan? Nah, kita mengekspresikannya mau pakai masdar asli atau mau pakai masdar muawwal. Kalau pakai masdar asli, duduk masdarnya apa? Julus. Nah, dimudofkannya ke siapa? Karena saya tadi bahasa Indonesianya ada kamunya. Karena di bahasa Indonesianya kita menginginkan ada pelaku duduknya yaitu si kamu, maka si julus ini dimudofkan ke fa'il yaitu kamu. Tapi kalau hanya duduk saja tidak ada pelaku yang duduknya, maka hanya masdar saja. Duduk tuh lebih baik dari berdiri, gitu kan? Siapa yang duduknya terserah. Yang jelas duduk tuh lebih baik dari berdiri. Kenapa? Berdiri lama-lama mah capek, kram, duduk mah lebih enak. Ya kan? Nah, kalau tidak ada pelakunya, hanya masdar saja, ya kan? Hanya masdar saja, maka al-julusu khairun minal qiyami, udah beres. Tapi kalau duduknya kamu lebih baik dari berdirinya kamu, baru si masdarnya dimudofkan ke anta. Nah, si anta di sini, kak di sini, secara lafad dia mudof ilaih, tapi secara mana dia fa'il dari julus. Julusuka khairun min qiyamika. Duduknya kamu lebih baik dari berdirinya kamu. Diekspresikan dengan masdar asli. Atau bisa juga diekspresikan dengan masdarmu awal. Anta jlisa khairun min antakuma. Sama. Anta jlisa khairun min antakuma. Artinya sama. Hanya beda waktu. Kalau julus suka, gak tahu duduknya kapan. Tapi kalau antakuma, berarti sedang berdirinya. Bagaimana kalau lampau? Ganti jadi madi. Ankumta khairun min am. Anjalasta khairun min ankumta. Gitu kan? Kalau pakai madi sama. Oke? Nah, kalau masdar fi'il lazim yang dimudofkan ke fa'ilnya, itu bukan jumlah. Julusuka saja. Kalau julusuka saja, julusuka tu masdar fi'il lazim, dimudofkan ke anta yang secara makna dia fa'ilnya. Nah, julusuka ini bukan jumlah ismiyah. Bukan jumlah apapun. Enggak sempurna. Berbeda dengan fi'il dan antanya. Berbeda dengan jalasta. Berbeda dengan tajlisu. Itu jumlah fi'il, jumlah mufidah, jumlah sempurna. Tapi kalau julusuka bukan. Perbedaannya di situ. Jadi julusuka ini, julusuka. Ya bingung orang apa terusannya. Khobarnya apa. Tapi kalau misalkan jalasta. Dan kamu duduk. Udah sempurna. Oke, itu yang fi'il lazim. Sekarang yang muta'addi. Masdar dari fi'il muta'addi. Contoh misalkan doroba yadribu. Doroba itu kan ada fa'ilnya, ada maf'ulun bihinya. Itu kan? Dorobta zaidan. Kamu mukul si Zaid. Dorobta zaidan, jumlah fi'liyah mufidah. Ya kan? Sempurna. Nah, bagaimana kalau dijadikan masdar? Ya kan? Baik yang masdar asli ataupun masdar muawwal, dorobta zaidan ini kita jadikan masdar muawwal atau dorobta zaidan ini kita jadikan masdar asli, itu bukan jumlah. Yang jumlah itu adalah dorobta zaidannya. Tadribu zaidan, ya kita ngambil yang fi'il mudhorinya karena itu yang banyak terjadi, ya. Tadribu zaidan ini kalimat sempurna. Antadriba zaidan ini belum kalimat. Dorbuka zaidan belum kalimat. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke dorbunnya. Doroba yadribu masdarnya kan dorbun. Si dorbun bisa dimudofkan ke fa'ilnya dan muta'adi ke maf'ulun bihinya. Seperti dorbuka zaidun. Karena kita, kenapa sih harus ada kaknya? Karena saya menginginkan ada pelaku pemukulannya. Kalau misalkan tidak menginginkan ada pelaku pemukulannya, hanya memukul lebih baik daripada menendang, ya kan? Nah, memukul lebih baik daripada menendang, gitu kan? Nah, di sini ada pelakunya enggak? Enggak ada. Di sini ada makulun bihinya enggak? Enggak ada. Maka hanya masdar dengan masdar. Gitu. Menendang bahasa Arabnya apa? Menendang bahasa Arabnya apa? Tahu enggak? Saya juga enggak tahu. Menendang itu apa ya? Ah, kick mah bahasa Inggris. Rokasa atau apa ya? Saya juga baru ngeh ya. Kok menendang enggak ada ya? Biasanya itu kan sering kan memukul ya enggak? Bukan yang pun enggak. Ah, saya cari nanti dah. Nah, kalau misalkan hanya menendang saja, ya kan? Jadi jangan disitu kok guru bahasa Arab kagak tahu bahasa Arabnya apa. Gue bukan kamus berjalan, gue mah teori berjalan. Kadang suka disangnya tuh karena kita tuh aja nonton. Kita mah teori berjalan, bukan kamus berjalan. Saya tuh gak melototin kamus setiap hari terus kan. Memang kita istilahnya tuh melototin kaidah terus, kamus terus. Hah? Ropasa, pakai sin. Sin apa fa? Pakai sin. Pakai fa apa pakai kop? Fa, ropasa. Karena kalau pakai fa, ya kan, rofas. Nah, rofas mah nanti pas bab saum Ramadan, ya kan. Fala rofasa wala fusuka, ya kan, wala jidala fil haj. Itu rofas, pakai fa. Nah, kalau menendang pakai sin. Gitu ya, rofasa. Nah, ad-darbu khairun minar rofas. Ini kan, memukul itu lebih baik daripada menendang. Nah, sekarang kita pengen ada pelakunya, ya kan? Kamu memukul itu lebih baik daripada kamu menendang, ya kan? Dor buka khairun min roksika, ya kan? Ropasika. Tahu masdarnya apaan? Ah, pengen ada makulun bihinya. Dor buka Zaidun min khairun min roksika Zaidan. Dor buka Zaidan khairun min roksika Zaidan. Atau Zaidnya, oh Zaidnya ada dua nih. Ganti jadi hu. Ya kan? Bagaimana? Min rofasa yar rofasa yar pusu masdarnya apa robsun misalkan, ya kan? Nah, bagaimana lo memukulnya kamu si Zaid lebih baik dari kamu menendangnya, semuanya masdar. Dor buka Zaidan khairun min robsika robsikahu gitu. Hah? Ah, robsika iyahu ya, bisa. Atau Ropsikahu juga bisa. Kenapa? Karena mutaaddi. Gitu ya. Kalau dari yang dari kana dan seterusnya ulama ikhtilaf. Tapi kalau dari mutaaddi sepakat. Bisa khairun min ropsikahu atau khairun min ropsika iyahu atau khairun min ropsihi iyaka. Itu bisa. Gitu ya. Oke. Nah, jadi ketika si masdar dari fi'il muta'adi ini bisa dimodofkan ke fa'ilnya, kemudian ada maf'ulun bihinya. Tapi itu bukan kalimat. Atau bisa juga langsung dimodofkan ke maf'ulun bihinya. Pemukulan si Zaid, gitu ya. Si Zaid yang dipukul. Yang mukulnya siapa enggak tahu. Ya. Dorbu Zaidin, gitu kan. Dorbu Zaidin khatiratun. Memukul si Zaid itu suatu bahaya. Kenapa? Karena Zaid anak kepala sekolah misalkan, ya kan. Dorbu Zaidin. Nah, ketika kita mengatakan Dorbu Zaidin, plak, tidak ada nasab di depannya, berarti si Zaidin itulah makulun bihinya. Beda dengan Dorbu Zaidin Muhammadan, maka Zaid jadi pelaku, Muhammad jadi objek. Tapi kalau Dorbu Zaidin saja, maka si Zaidin di situ jadi makulun bihinya. Gitu maksudnya. Wa amal mausulul ismi nanti. Nah, satu masdar, satu... apa perbedaan antara mausul ismi dengan mausul harfi? Kenapa sih harus ada mausul, ya kan? Ya mausul tuh secara bahasa dulu, mausul tuh dari isim maf'ul, ya kan? Wasola yasilu wasilun mausul, berarti yang disambungkan, segala sesuatu yang menyambungkan ini dengan yang di depannya itu mausul, gitu kan? Yang menyambungkan kalimat yang besar dengan kalimat yang kecil itu mausul. Makanya kan nanti mausul itu akan selalu berkaitan dengan silah, ya kan? Nah, ada mausul, ada silahnya. Nah, kalimat yang sebelumnya disambungkan dengan kalimat sila, dengan jumlah sila. Nah, perantaranya disebut mausul. Nah, cuman ada yang isim bisa kemasukan huruf jar, ada yang huruf. Ya mungkin di situ. Persamaannya hanya dari segi nama saja. Perbedaannya tentu yang satu huruf, yang satu isim. Kemudian perbedaan yang berikutnya, katanya di Nahwu Wafi ya. Kalau mausul ismi itu ada robiq, ada domir pengikat yang ada di sila. Jadi di isim mausul di depannya kan ada silah mausul. Di silah mausul itu harus ada domir yang kembali ke si isim mausul. Ya kan? Nah, tapi kalau di harfu mausul itu enggak ada robitnya, enggak pakai robit-robitan karena huruf bukan isim. Contoh misalkan begini nih ya. Alladzi darabaka Muhammadun. Terjemahannya apa? Alladzi darabaka man darabani bil amsi. Siapa yang memukul saya kemarin? Kemudian saya jawab alladzi darabaka Muhammadun. Artinya apa? Yang memukul kamu itu Muhammad. Ah, Muhammad di situ jadi apa? Alladzi darabaka Muhammadun. Muhammad jadi apa? Jadi makmur orang kamu yang bonyoknya. Alladzi darabaka Muhammadun. Muhammadun jadi apa? Jadi khobar. Alladzi darabaka Muhammadun. Jadi khobar. Alladzi mubtada Muhammadun itu khobarnya. Darabaka itu silah mausul dari alladzi. Bukan Muhammadun di situ dari fa'inga. Bukan, Muhammadun itu khobarnya. Kebayang enggak? Enggak. Nih lihat. Alladzi mubtadanya. Karena mubtadanya isim mausul, itu harus ada silah. Ya. Enggak ada isim mausul tuh enggak ada silahnya. Kenapa maaf nih? Karena mirip dengan huruf dari segi iftikor, ya kan? Kasyabahil wad'iyyi fi majitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftikorin ussila. Kenapa isim mausul ini mabni? Karena dia iftikor, mirip dengan huruf fakir, selalu membutuhkan silahnya, ya kan? Sama seperti huruf, huruf kan nggak bisa berdiri sendiri. Lu dari mana? Anamin, nunggu-nunggu, gitu kan? Ilainya ente, Ustaz, ana ila, gitu kan? Nggak ada tulisannya. Huruf lu selalu butuh yang di depannya, nggak mungkin sendirian. Nah, begitu juga dengan isim mausul. Ada kemiripan, makanya mabdi si mausul ini. Ya, karena mirip dengan huruf, dari segi sama-sama fakir. Membutuhkan yang di depannya. Nah, isim mausul ini selalu membutuhkan sila. Mausul, atau jumlah sila. Ya kan? Nah, alladzi isim mausulnya, karena mubtadanya adalah isim mausul, lalu ada silahnya. Silahnya adalah darabaka. Jadi darabaka ini la mahalalaha min al-i'rab. Dilihat dari kalimat alladzi Muhammad. Asalnya kan begini, alladzi Muhammadun gitu kan? Alladzi mubtadanya Muhammadun khobarnya. Nah, darabaka itu enggak punya posisi. Mubtada bukan, khobar bukan. Bukan na'at dari mubtada, bukan mudhaf ilaih dari mubtada, enggak punya tempat. Kenapa? Silah mausul. Gitu. Nah, darabaka. Darabaka fi'il madi domir huwa. Ya kan? Fa'ilnya domir huwa. Ya kan? Maf'ulun bihnya adalah ka. Ya kan? Huwanya kembali ke mana? Ke si alladzi. Jadi robitnya adalah domir huwa, huwanya kembali ke si alladzi. Tidak boleh begini. Alladzi darabatska alladzi darabatska Fatimatu, enggak matching. Ya kan? Atau alladzi darabatska Muhammadun. Darabat di silah darabatska ada huwa enggak? Sedangkan alladzi itu kan kalau diganti dengan domir itu kan sebanding dengan domir huwa. Alladzi itu kan laki-laki satu. Alladzani kan laki-laki dua. Alladzina laki-laki banyak, gitu kan? Nah, alladzi darabaka misalkan alladzi darabatska. Salah. Kenapa? Karena di silah tidak ada domir yang cocok dengan isim mausulnya. Nah, makanya kalau di mausul ismi itu selalu ada robitnya, domir pengikat antara silah yang disambung dengan si mausulnya. Tapi kalau di mausul harfi enggak ada. Ya kan? Bebas. Kenapa? Ya karena huruf-huruf tuh enggak punya domir. Itu maksudnya. Hah. Ya, udah. Mausul harfi ada silah. Enggak? Mausul harfi ada silah. Ada, itu yang di depannya. Itu disebut silahnya. Misalkan begini. Misalkan. Uridu, ya kan? Uridu antakuma, gitu kan? Nah, ini kan sama dengan uridu kiamaka. Ya kan? Uridu kiamaka gampang, uridu fi'il fa'il kiamaka maf'ulun bihinya. Ya kan? Nah, uridu antakuma, antakuma itu jadi maf'ulun bihi masdar muawwal, ya kan? Itu kan. Nah, an itu harfu mausul. Nah, takuma itu jadi silahnya. Enggak ada hubungannya kan? An domirnya an takuma di situ domirnya anta. An ada enggak anta kembali ke an? Enggak ada. Enggak ada robitnya. Kenapa? Ya karena huruf. Gitu. Karena dia huruf. Gitu maksudnya. Puyeng, saya mau ke undangan. Pertanyaannya nanti aja dah. Ya, ada. Ini lagi biasa kalau mau Ramadan tuh banyak yang nikah. Gitu kan? Bukan si Faiz. Si Faiz masih kecil, kakaknya. Kakaknya yang mau nikah tuh katanya, nikah sama adiknya Fairuz.